أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي، dan juga para pendengar Radio Muslim di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, meneruskan apa yang telah kita sampaikan pada pekan yang lalu, masih bersama dengan Kitabul Ilmi dari Sahih Jami' karya Imam Al-Muhaddits Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang baru, babu man baraka ala rukbatayhi indal imami awal muhadditsi. Bab yang menjelaskan tentang seseorang yang bersimpuh di atas kedua lututnya di hadapan imam atau seorang ahli hadis. Kalimat al-barak itu biasanya digunakan untuk unta, ya. Barik al-ba'ir, burukan. Maksudnya apa? Ketika unta itu berdiri, kemudian turun ke bawah, menderum begitu, ya, istilahnya. Turun ke bawah, maka dikatakan al-barak, ya. Sehingga ketika dia turun ke bawah, dia dalam keadaan sabit di tempatnya, tetap berada di tempatnya. Itu disebut al-barak al-burukan, ya. Itu dari sisi makna bahasanya seperti itu. Ketika bab ini menjelaskan man baraka ala rukbatayhi, ini hakikatnya diperuntukkan bagi unta, tetapi juga digunakan bagi manusia bersimpuh. Jadi seakan-akan seperti unta, ya. Unta kalau ketika turun ke bawah dari berdiri, turun ke bawah, biasanya yang dimulai dari sebelah mananya, depannya atau belakangnya? Dari belakang, ya. Turun ke bawah baru kemudian depannya, begitu, ya. Dan belakangnya dikatakan, kalau menurut apa namanya bahasa Arab, yang belakang ini jangan dipahami seperti dalam hadis, ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang hendak turun dari berdiri menuju rukuk, kemudian berdiri i'tidal, kemudian setelah itu turun ke bawah untuk apa? Untuk sujud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita apa? La yabrukanna ahadukum kabrukil al-ba'ir, janganlah kalian bersimpuh ketika turun dari rukuk kemudian i'tidal menuju sujud sebagaimana apa bersimpuhnya unta. Maksudnya apa? Jangan meletakkan apa? Kedua lutut terlebih dahulu, tetapi yang diletakkan adalah kedua tangannya, begitu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Adapun kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya menjelaskan tentang apa marahnya seorang alim ketika dia memberikan nasihat atau ketika dia mengajarkan kemudian melihat sesuatu yang dia tidak sukai, Maksudnya apa? Min qillatil adab. Ketika dia melihat sesuatu yang kurang santun, kurang adab, maka diperbolehkan bagi seorang ustadz, bagi seorang imam, untuk apa? Ini membuat ta'dib, pembelajaran adab untuk marah, ya, untuk marah sebagai peringatan bagi orang yang kurang adab tadi, sehingga dia memperbaiki adab dan kesantunannya, begitu ya. Dan bab ini juga menjelaskan tentang apa? Adab seorang muta'alim, adab seorang pelajar, seorang yang tidak belajar ketika berhadapan dengan seorang ustaz atau seorang imam atau seorang alim. Bab yang sebelumnya berbicara masalah adab, bab ini juga masih berbicara tentang apa? Adab juga. Bagaimana sikap seorang talib ilmi, seorang pelajar ketika berhadapan dengan ustadznya, ketika berhadapan dengan alim, seorang alim. Ini kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya. Bab ini bab yang ke-29 dan hadisnya yang ke-93. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau berkata, qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fa qama Abdullah ibn Hudzafah radhiyallahu ta'ala anhu fa qala man abi fa qala abuka al-Hudzafah thumma akthara أن يقول سألوني فبرك عمر على ركبتيه فقال ردينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسقط. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Abu Yaman. Beliau berkata, telah mengabarkan hadis kepada kami Shu'aib dari Zuhri. Beliau berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu waktu keluar, maksudnya apa? Di hadapan para sahabatnya, keluar berdiri di hadapan para sahabatnya. Faqala Abdullah bin Hudzafah, salah seorang sahabat berdiri dan bertanya, man abi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah bapakku? Faqala abuka Hudzafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bapakmu Hudzafah. Thumma akthar, kemudian pertanyaan ini semakin banyak, ayyaqula an mana hatta, intihail ghayah kalau dalam istilah bahasa Arabnya, hatta, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata saluni, ketika semakin banyak pertanyaan yang ditujukan oleh para sahabat, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bertanyalah kepadaku. Fa baraka Umar ala rukbatahi, maka Umar ketika melihat apa yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bertanya kepada beliau, langsung bersimpuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, radina billahi rabba, kami ridho Allah SWT sebagai Rabb kami, wabil islami dina, dan kami ridho Islam sebagai agama kami, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami. Fasakat, maka terdiamlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan fasakana ghadabuhu, maka kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Mulai tenang, mulai berhenti. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa rawi ada empat rawi. Yang pertama adalah Abu Yaman, namanya Hakam Ibn Nafi. Ini sudah kita sebutkan beberapa kali. Nama syekhnya Imam Bukhari ini adalah seorang yang thiqah. Abu Yaman, kunyahnya, nama aslinya Hakam Ibn Nafi. Shu'aibun qala akhbarana Shu'aibun, Shu'aib Ibn Abi Hamzah. Ini juga seorang yang thiqah. Kemudian Zuhri, ini sudah berkali-kali kita lewati. Nama rawi ini ma'ruf sebagai seorang tabi'in. Nama aslinya adalah Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri. Sering kita dengar nama tabi'in ini karena beliau termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat. Dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam beberapa tempat. Kemarin pada waktu bab ilmi masuk dalam pembahasan ini. Dalam kitab sholat juga masuk, dalam kitab i'tisam juga masuk. Ada ya. Dalam bab ilmi sekarang kita ini beliau juga menyebutkan tentang hadis ini. Kemudian dalam bab as-salat, nanti penjelasan tentang bab salat juga Imam Bukhari menghadirkan hadis ini. Dalam kitab al-i'tisam juga Imam Bukhari menghadirkan hadis ini ya. Nah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab fadhail Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita perhatikan hadis ini dari Imam Bukhari sampai sahabat itu hanya tiga orang saja ya. Abu Yaman, Shu'aib bin Abi Hamzah, dan yang terakhir adalah siapa? Hasan Al-Basri. Ini termasuk di antara dikatakan sanad yang aliyah. Semakin sedikit rawi-rawinya ya. Semakin sedikit rawi-rawinya maka menunjukkan bahwasanya hadis ini semakin sedikit juga apa? Terjadi kesalahan. Jadi kalau dalam ilmu hadis di sana ada yang disebut dengan sanad yang ali, sanad yang nazil. Yang disebut dengan sanad ali adalah apa? Rawi-rawinya sedikit jumlahnya. Lawannya adalah apa? Sanad yang nazil, lebih banyak. Matanya satu. Matanya sama ya. Lafadznya hadis tersebut sama. Tetapi dari sisi rawi-rawinya yang satu lebih sedikit dibandingkan dengan sanad yang kedua. Maka sanad yang lebih sedikit dikatakan sanad yang ahli. Ini lebih bisa kita pegang dibandingkan dengan sanad yang rawinya lebih banyak. Karena semakin banyak orang semakin banyak kemungkinan salahnya. Berbeda kalau rawinya semakin sedikit maka sedikit pula apa kesalahannya. Ya. Ini sudah kita bahas pada kajian yang bukan lalu. Adapun perkataan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, radina billah, kami ridho dengan Allah SWT sebagai Rabb. Maknanya apa? Kami ridho dengan apa yang ada di sisi Allah SWT dari kitabnya dan juga sunnah nabinya. Ketika kita berkata raditu billahi rabba wa bil islam dina Nabi Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maksudnya kita ridha bahwasanya apa yang ada dalam Al-Qur'an itu datangnya dari Allah SWT dan apa yang datang dari sunnah sahiha itu semuanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan ini? Ini merupakan perkataannya menunjukkan adab ya. Adab yang tinggi dari Umar radhiyallahu taala anhu dan juga bagaimana beliau memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya tadi. Ini adab dan ikram dari Umar bin Khattab, dan juga syafaqah ya. Ini salah satu bentuk kasih sayang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Agar mereka ini, para sahabat yang lain ini tidak termasuk di antara orang-orang yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masuk dalam firman Allah SWT dalam surat Ahzab 57, innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa'adda lahum adzaban muhina. Sungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknati mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah SWT siapkan bagi mereka azab yang menghinakan. Jangan sampai dengan apa yang mereka lakukan, pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka masuk dalam makna ayat ini, yaitu orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, sehingga Allah laknat mereka tidak hanya di akhirat, di dunia, dan juga Allah SWT siapkan bagi mereka di akhirat azab yang hina. Ini yang hendak dilakukan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau tidak, kalau kemudian dibiarkan saja, maka banyak pertanyaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaan yang bisa mendatangkan, karena sebab mereka, pertanyaan mereka, sesuatu yang sebelumnya mubah menjadi haram karenanya. Dan juga apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah hibr hadith ummah, terjemahan Al-Quran. Ulama hibr itu kalau dalam bahasa Ibrani artinya ulama ya, termasuk alimin ulama al-ummah, terjemahan Al-Quran, maksudnya mufassir ala tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan, kana kaumun yas'aluna Rasulullah alaihi salatu wassalam istihza'an, fayakul rajul man abi, fayakul rajul tadilu naqatuh aina naqati, fa anzalallahu ta'ala fihim hadhihi al-ayah. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, adalah satu kaum mereka bertanya kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istihza'an. Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang sungguh-sungguh, bukan seorang bertanya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, alim, apabila kalian tidak mengetahui. Atau kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ayul jahal as-su'al, obatnya kejahilan, ketidaktahuan adalah dengan bertanya. Tujuannya bukan bertanya dalam rangka bahwa istifsaran, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk memang tidak memahami urusan agama, tetapi di sini istihzaan, merendahkan, mengejek. Fayakul rajul, sehingga seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man abi, siapa bapakku? Fayakul rajul, kemudian yang lainnya, tadilu naqatuh, ontanya hilang. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina naqati, di mana ontaku? Fa anzalallahu ta'ala fihim hadhihi al-ayah, maka Allah SWT turunkan ayat ini pada mereka, innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu. Sungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah SWT dan Rasulnya, la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'addalahum adzaban muhina. Jadi kalau bertanya tentang sesuatu, maka bertanyalah tentang sesuatu yang tujuannya dalam rangka untuk apa? Untuk mengetahui perkara agama, kemudian setelah itu tidak hanya sekedar sampai di situ saja mengetahui, tapi berusaha untuk mengamal. Dan jangan sampai kemudian kita termasuk di antara kaum atau golongan yang mendapatkan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, innam ahlaka man kana qablakum, apa sungguhnya orang-orang sebelum kalian dibinasakan karena apa? Keras bapak apa? Karena kata tusalim al-anbiya. Banyaknya pertanyaan mereka kepada para anbiya, kepada nabi-nabi mereka. Tujuannya bukan bertanya untuk hal-hal yang mereka tidak ketahui, kemudian setelah itu akhirnya mereka mengetahui kemudian mengamalkannya, seperti apa yang terjadi pada zaman Bani Israel ketika Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa, memerintahkan kepada Bani Israel melalui nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada orang-orang Yahudi, innallaha ya'muruk an tadbahu baqarah. Innallaha ya'muruk an tadbahu baqarah. Sungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih baqarah. Menyembelih apa? Sapi. Mereka bertanya, sapinya betina atau jantan? Kemudian bertanya lagi ketika dikatakan ini, mereka menjawab, sapinya warnanya apa? Kemudian seterusnya dan seterusnya, akhirnya Allah SWT binasakan karena sebab ini. Nah, sebetulnya kalau kemudian Allah SWT memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi, ambil aja sapi kemudian sembelih selesai. Karena perintahnya apa? Innallaha ya'muruka an tadbahu baqarah, selesai. Apakah betina atau jantan, warnanya kuning, warnanya merah dan seterusnya tidak disebutkan dalam perintah ini, sudah ambil aja. Sapi kemudian sembelih selesai. Seperti itulah seharusnya, ya. Kemudian yang dimaksud dengan ad-din, al-Islam ad-dina, dan kami ini itu Islam sebagai agama. Yang dimaksud di sini adalah tauhid. Ini salah satu di antara pendapat para ulama, ya. Ini berdalil dengan apa? Dengan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghayra al-islam diina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mengharapkan, menghendaki selain Islam sebagai agama, maksudnya apa? Tauhid. Yakni di sini adalah tauhid. Sebagian para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ad-din di sini, ini meliputi tiga perkara, ya, dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis yang panjang ketika Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama nahnu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin ittala 'alaina rajulun shadidul biyad, dan seterusnya. Kemudian setelah selesai, orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad akhbirna anil Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang Islam. Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa an tuqimus salah, wa tu'tiz zakah, wa tasumu Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ila sabila. Kemudian setelah itu bertanya lagi tentang apa? Tentang iman. Ya Muhammad akhbirna anil iman. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan al-iman antuk mina billahi, dan seterusnya arkanul iman. Kemudian yang terakhir bertanya kepada Nabi SAW tentang apa? Ya Muhammad akhbirna anil ihsan. Maka Nabi SAW menjawab, anta abudallaha ka'annaka tara, fa'illam takun tara fa'innahu yarak. Pada akhir hadis tersebut Nabi SAW berkata, innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya Jibril datang kepada kalian untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kalian apa? Agama kalian. Dan agama yang disebutkan di sini apa? Terdiri dari tiga perkara. Al-Islam, iman dan ihsan. Jadi kadang-kadang ketika dikatakan tentang ad-din itu juga bisa bermakna secara keseluruhan, kadang bisa makna Islam saja kadang bisa makna iman saja, kadang juga bisa bermakna ihsan saja. Tapi ketika diitlakan begitu saja, itu punya makna semuanya. Ya. Seperti contohnya firman Allah SWT, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Maksudnya makna apa? Mencakup semua, semuanya. Islamnya, imannya, dan juga ihsannya. Tin di sini al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maksudnya apa? Islam, iman, dan ihsan. Wa raditu lakum al-islam dinan. Itu juga mencakup tiga-tiganya. Kemudian fasakata. Setelah Umar berkata kepada Nabi SAW, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka Nabi SAW terdiam. Dan para sahabat juga semuanya diam. Ah, ini pengaruh dari apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, seorang rajul muwaffaq, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali nataqal haq bi lisanihi. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak kisah, ya, dalam banyak kisah yang terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah SWT menyampaikan kebenaran itu melalui lisannya. Seorang rajul mulham, seorang rajul muwaffaq, mulham artinya mendapatkan ilham. Nah, sehingga musuh-musuhnya pun mengakui tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kalau kita baca ini seakan-akan kisah beliau ini kalau seorang nabi, jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas wahyu, di atas bimbingan wahyu. Nah, tidak ada datang nabi setelah wafatnya beliau. Tetapi Umar adalah seorang yang mulham, banyak mendapatkan ilham, karena tidak ada wahyu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kisah hidup beliau masya Allah luar biasa ya. Sampai dalam kitab-kitab sebelumnya itu telah disebutkan sifat Umar. Ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri Syam, hanya satu wilayah saja yang belum mereka taklukkan. Mereka sudah menyerah, tapi pada saat itu Rahib Nasara, jadi pimpinan pendeta Nasara pada saat itu, ketika melihat sahabat siapa? Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau pada saat itu sebagai panglima kaum muslimin, melihat beliau ini panglima kaum muslimin. Kemudian begitu melihat Amr bin Al-As, beliau bertanya, ini orang pendeta Nasara ini, ini sifat-sifat yang ada dalam kitab kami itu tidak ada pada Anda. Apakah Anda memiliki pimpinan yang lebih tinggi daripada Anda? Yaitu orang yang membuka pintu Baitul Maqdis, yang berhak untuk membuka pintu Baitul Maqdis. Maka Amr bin Al-As mengatakan, iya, kami memiliki pimpinan khalifah Amir Mukminin, beliau sedang ada di Madinah. Dipanggillah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena orang-orang Nasara tidak mau menyerahkan kuncinya kecuali kepada orang yang ada sifat-sifatnya dalam kitab mereka. Kemudian datanglah Umar bin Khattab dengan pembantunya dan tidak memiliki kecuali seekor unta. Nah, khalifah pada saat itu hampir seperempat dunia beliau kuasai. Ya. Hampir seperempat dunia dari Asia Tengah, dari Beladul Maghrib, Maghribul Arab, Afrika, ya, sampai akhirnya kekuasaan Romawi dan kekuasaan Farsi. Jadi dua imperatorium ini ya, kekuatan besar pada saat itu ya, super powernya pada saat itu barat dan timur, jatuh pada saat kekuasaan siapa? Umar bin Khattab. Romawi di barat dan Farsi di timur. Datang dengan mengendarai seekor unta. Nah, pada saat itu yang dilakukan Umar apa? Memerintahkan kepada pembantunya untuk naik unta. Enggak. Akhirnya tidak ada yang mereka sepakati kecuali apa? Gantian. Naubah. Kapan Umar naik, kapan Umar menuntun unta. Karena unta enggak mungkin lagi dua orang ya. Sama-sama dewasa ya. Udah. Begitulah perjalanan. Bayangkan dari Madinah sampai ke negeri Syam. Kalau naik kuda mungkin cepat, naik unta ya sebulan. Ya. Pada zaman itu naik unta perjalanan dalam waktu sebulan ya, dari Madinah sampai ke Baitul Maqdis, jauh. Ya, kalau kita bayangkan jalan sebulan kira-kira berapa bekal yang harus kita bawa. Kalau bagi orang Arab dulu itu mereka hidup dengan aswadaini. Aswadaini itu apa? Air dan kurma. Kurma itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian setelah itu apa? Dihisap ya, sampai sudah tidak terasa apa manisnya, baru kemudian setelah itu dimakan. Seperti itu cara mereka makan. Jadi tidak seperti kita begitu makan kurma langsung habis, begitu enggak. Jadi sudah, karena kita banyak ya, kalau mereka enggak. Nah, makan kurma seperti itu pada zaman Nabi SAW, karena sedikitnya ya. Jadi makan kurma dihisap sampai sudah tidak terasa manisnya, baru kemudian setelah itu ditelan. Ambil satu kurma lagi seperti itu. Jadi awet. Ya. Jadi awet begitu ya. Enggak satu langsung ditelan, kemudian makan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Enggak seperti itu makanya. Ya seperti itulah. Jadi bekalnya tidak banyak ya. Nah, kalau kita hendak berjalan aja, Masya Allah, satu tempat begitu agak jauh, perbekalan kita Masya Allah luar biasa, seakan-akan mau jalan satu bulan ya. Karena kita merasa khawatir. Kalau orang Arab enggak, zaman dahulu tidak terlalu mementingkan hal yang zahir seperti itu ya. Seperti itulah Umar melakukan perjalanan. Kalau kita bayangkan perjalanan satu bulan berapa banyak bekal, enggak, seperti itu saja. Mungkin sekantong kurma selesai dan air. Sampai kemudian di Elia, maksudnya di Baitul Maqdis ya. Begitu pertama kali Al-Batariq, pendeta Nasara, melihat wajahnya Umar, langsung tahu bahwa ini adalah apa? Orang yang berhak untuk membuka kunci Baitul Maqdis. Pada saat itu Masya Allah ya, kalau antum baca kisahnya ya, ketika sampai di Baitul Maqdis itu, Umar pada saat itu bukan yang berada di atas unta, tapi Umar pada saat itu yang menuntun unta, sedangkan pembantunya di atas unta. Sampai pembantunya mengatakan, "Umar, bagaimana orang melihat?" "Enggak, saya tidak mau mengurangi hakmu sedikit pun." Dituntun sama Umar, pembantunya di atas. Pada saat itu kaum muslimin untuk menampakkan kemegahan mereka itu memakai baju yang luar biasa untuk menyambut Umar bin Khattab. Menunjukkan bahwasanya kami bangsa yang besar, kami pasukan yang kuat dan seterusnya. Yang ternyata yang datang siapa? Umar dengan menuntun seekor unta, di atasnya pembantunya. Umar melihat pasukannya, panglima dengan memakai baju kemegahan seperti itu, mengambil apa? Mengambil pasir kemudian melempar mereka. Dan mengatakan, kalian lupa dengan asli bapak dan nenek moyang kalian, yaitu orang Arab yang pekerjaannya kesana kemari, membawa untanya, membawa kambingnya. Nah, sementara kaum muslimin yang pada saat itu dengan memakai baju kemegahan dan seterusnya, malu melihat pimpinan mereka kondisinya seperti itu. Tapi Umar, sebagaimana yang beliau katakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Mahma taghayna fi ghairi adzallanallah. Kami adalah kaum yang Allah SWT memuliakan dengan Islam. Kalau kami mencari kemuliaan selain dari Islam, adzallanallah. Allah pasti akan menghinakan kami kembali. Dibukalah pintu Baitul Maqdis oleh Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tanpa setetes darah pun ditumpahkan. Tanpa setetes darah pun ditumpahkan. Sedangkan mereka, orang-orang Nasar dan Yahudi, ketika mereka berhasil kembali merebut Baitul Maqdis, apa yang mereka lakukan? Berapa banyak kaum muslim yang terbunuh, sampai kuda-kuda mereka itu tidak bisa berjalan di jalan-jalan di Baitul Maqdis. Gara-gara apa? Jalan itu dipenuhi dengan mayat. Kaum muslim yang dibunuh oleh mereka, saking banyaknya kaum muslim yang dibunuh oleh mereka. Sebagaimana pada hari-hari ini, orang Yahudi tidak ada hari kecuali mereka apa? Membunuh, berbuat zalim terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di tepi barat, ataupun juga di Gaza. Seperti itulah. Tapi begitu Islam datang, seperti pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, bagaimana kita lihat begitu rahmatnya ya kepada orang-orang Nasara, ya, menawarkan kepada mereka untuk apa? Menyerah, dan mereka aman tinggal di rumah-rumah mereka, dan mereka aman tidak akan disentuh agama mereka dan seterusnya. Ya, ini juga apa yang dilakukan Umar bin Khattab. Begitu berhasil menguasai Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara aman di tempat peribadatan mereka, di rumah-rumah mereka. Inilah agama Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah. Ya, ini ya. Fasakata Nabi SAW kemudian terdiam, dan marahnya pun kemudian berkurang, akhirnya hilang. Ya. Ini yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab, ilmu dan pemahaman beliau yang akhirnya membawa beliau melakukan hal ini. Kemudian kita masuk bab man a'ada al-haditha thalathan liyufhama anhu. Bab yang menjelaskan tentang apa seseorang mengulang ucapannya dalam urusan agama 3 kali. Liyufhama anhu, supaya difahami apa yang diucapkannya. Dalam riwayat yang lain, liyufhima, maksudnya apa? Agar supaya ucapannya itu memahamkan mereka, maksudnya mereka bisa paham dengan ucapannya, orang lain paham dengan apa yang diucapkan, sampai diulang 3 kali. Bab yang menjelaskan tentang apa seseorang mengulang pembicaraannya 3 kali agar supaya ucapannya dipahami, atau ucapannya dipahami oleh orang lain. Maksudnya, tujuannya adalah apa? Ketika seorang mengulang kalimatnya 3 kali, yang pertama, bagi orang yang hadir, yang mungkin kurang paham dengan apa yang dia sampaikan, ketika dia mengulanginya beberapa kali, akhirnya dia paham. Ya. Tujuannya adalah untuk apa? Orang yang hadir yang kurang bisa memahami apa yang diucapkannya, ketika diulang yang kedua, yang ketiga, akhirnya apa? Paham. Atau ada kemungkinan bahwa apa yang disampaikan kurang jelas, membutuhkan penjelasan yang lebih terang. Maka diulang lagi dan diulang lagi. Atau kemudian maksud yang berikutnya adalah untuk penegasan. Ya. Diulang sampai 3 kali untuk menegaskan, menguatkan apa yang disampaikan. Sudah paham, 1 kali sudah disampaikan. Yang kedua diulang, yang ketiga diulang lagi, tujuannya untuk menegaskan bahwa maksud dia itu seperti ini. Untuk takkid, menegaskan tentang apa yang dia inginkan dari kata-katanya. Bab ini hampir sama dengan bab sebelumnya. Masih berkaitan dengan apa? Dengan kondisi al-muta'allim, kondisi pelajar atau talib ilmi. Sebelumnya bagaimana seorang talib ilmi untuk menenangkan kemarahan ustadznya sampai kemudian dia bersimpuh. Di hadapan ustadznya, mencari keridhaan dari ustadz atau muallimnya dengan melakukan perbuatan seperti itu. Ini juga kaitannya dengan apa? Dengan muta'allim. Bagaimana seorang ustadz tidaklah kemudian ketika menjelaskan dengan cepat-cepat, tapi menjelaskan dengan perlahan-lahan sampai perlu diulang-diulang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sehingga yang hadir, mungkin kali pertama kurang paham, kali kedua sedikit paham, kali 3 sempurna pemahamannya. Atau paham, tapi ketika diulang lagi, itu salah satu bentuk penegasan. Untuk menegaskan apa yang disampaikan pada awal pertama, yang kedua, yang ketiga. Atau kemudian tujuannya, sebagaimana tadi, ada mungkin yang hadir itu ada sedikit iskal, problem dengan apa yang disampaikan oleh ustadznya. Wah, apa maksudnya ustadz nih? Diulang lagi sampai kemudian problem yang dia dapatkan menjadi apa? Hilang. Ketika diulang-ulang berkali-kali seperti itu ya. Seperti apa? Seperti dikatakan oleh Imam Bukhari, ini adalah nukilan dari hadis ala wa qaulu zur famazala yukarriruha ala wa qaulu zur. Ketahuilah ala idul tambih, ketahuilah wa qaulu zur, syahadatuz zur, persaksian dusta. Famazala yukarriruha, Nabi SAW terus mengulang-ulang apa yang sampaikan tadi. Ala kauluzur. Untuk menunjukkan apa? Takkidnya dan keharamannya persaksian dusta. Tidak hanya cukup dengan perkataan dusta, tapi persaksian dusta. Yang dimaksud kauluzur adalah persaksian dusta. Ini hadisnya panjang ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis tersebut, ala unabbi'ukum bi'akbal kaba'ir, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Sampai 3 kali, ala unabbiku bi akbar kaba'ir. Sampai 3 kali Nabi SAW mengulang itu. Supaya para hadirin, orang yang hadir dari kalangan para sahabat, itu apa? Ketika disampaikan sampai 3 kali, hafal di kepala mereka. Oh iya, 3 kali. 1 kali mungkin masih belum, masih menerawang kesana kemari. Ketika yang kedua kali, sampai kemudian paham. Qalu bala ya Rasulullah. Setelah 3 kali diulang oleh Nabi SAW, mereka makan bala. Ya wahai Rasulullah SAW. Qala isyaraku billah wa uququl walidaini wa jalasa wa kana muttaki'an faqala ala wa qawlu zur. Nabi SAW pada saat itu apa? Bersandar ketika menjelaskan 2 perkara sebelumnya, isyrak billah wa uququl walidaini, berbuat syirik kepada Allah SWT dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang 3 kalinya beliau langsung apa? Berdiri. bersandar kemudian langsung bangkit. Faqala ala wa qawlu zur fama zala yuqarriruha hatta qulna laitahu sakat, sampai diulang-ulang berkali-kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga para sahabat mengatakan mudah-mudahan beliau diam. Ya. Ini coba ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tarekah dalam taklim seperti ini ya. Sehingga di kalangan semua para sahabat bayangkan setiap hari mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diulang-ulang seperti itu, akhirnya apa? Masuk dalam kepala para sahabat dan mereka hafalkan. Dan para sahabat itu seperti kalian. Nah, seperti kalian kalau ngaji kan modalnya kuping saja toh. Modalnya kuping saja. Bedanya kalian dengan para sahabat. Para sahabat masuk dalam kepalanya hafal langsung. Nah, kalau kita ya, ya mungkin sama-sama bermodal dengan telinga. Bedanya tadi nah, kalau para sahabat masya Allah ya, nah, saking bersihnya nufus mereka, gak banyak maksiatnya, akhirnya apa yang masuk dalam kepala mereka itu dihafal. Seperti contohnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat diuji oleh khalifah pada saat itu Abdul Malik bin Marwan, diuji. Di belakangnya ada orang yang menulis apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. 40 tahun kemudian ini tidak berubah sama. Diuji setelah 40 tahun kemudian tidak berubah. Ini semuanya dari apalah, enggak tulisan. Nah, maka kita menggunakan tarekat yang lain. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan apa? Dengan tulisan. Kalau kita enggak mampu, ya di antara para sahabat ada yang menulis juga. Ya. Ini ya, ini tiga perkara yang diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala unnabi bi akbaril kaba'ir sampai tiga kali. Isyrak billah wa qul walidain, dan ini saya enggak menjelaskan masalah ini ya karena nanti datang masalahnya dalam hadis dan bab yang lainnya, dalam kitab yang lainnya. Hanya di sini nah, dalam riwayat ini hendak menjelaskan bagaimana Nabi SAW mengulang-ulang apa yang beliau sampaikan begitu. Kemudian qala Ibnu Umar qala Nabi SAW hal balagtu sampai tiga kali dalam hadis yang panjang. Bukankah telah aku sampaikan sampai tiga kali. Ini kisah apa? Khutbatul Wada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh siapa? Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an. Oh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang. Ala ayya syahri ta'lamunahu a'tamul hurmah? Qalu ala syahruna hadza. Ketahuilah, bulan apakah yang telah yang kalian ketahui bulan yang paling agung kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qalu ala syahruna hadza. Sahabat mengatakan bulan ini betul Dzulhijjah. Ai ala ayyi baladin ta'lamuna a'zam hurmah? Tahukah kalian negeri yang agung, yang paling agung kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qalu ala baladuna hada. Ya. Negeri kami ini. Al-Baladul Haram. Kemudian ala ay yawmin ta'lamunahu a'zamu hurmah? Apakah kalian mengetahui hari yang paling agung kehormatannya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ala yaumun hadza. Mereka menjawab, ya hari ini, yaitu pada waktu apa? Pada waktu apa ya? Tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Fa innallaha tabaraka wa ta'ala harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum illa bihaqqiha ka hurmati yaumikum hadza fi biladikum hadza. Sungguhnya Allah SWT telah mengharamkan atas kalian darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian kecuali dengan haknya. Maksudnya apa? Bihaqqil Islam. Harta itu maksum. Harta itu terjaga kecuali di sana ada zakat. Jiwa juga terjaga kecuali sana ada sebabnya. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdah thalathin. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali karena sebab, salah satu di antara tiga sebab: nafsu bi nafsi, wa thibu zani, al-mufariqul jama'ah, tarikul dinihi. Nah, kemudian setelah itu beliau mengatakan ala hal balaghtu thalathan. Nah, bukankah aku telah sampaikan ya, sampai tiga kali. Kulu dzalika yujibunahu ala na'am. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah aku telah menyampaikannya? Para sahabat semua menjawab, iya. Na'am. Engkau telah menyampaikannya wahai Rasulullah. Anda telah menyampaikan wahai Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala waihakum, dalam yang wailakum la tarji'anna ba'di kufaran yadru ba'dukum riqab ba'd. Celakalah kalian, janganlah kalian kembali setelah aku kufaran, dalam keadaan kafir. Yadribu ba'dukum riqab ba'd. Sebagian di antara kalian menebas leher sebagian yang lainnya sampai tiga kali. Kenapa? Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, disebutkan dalam Muslim, asbabul mu'min fusukhun wa qitaluhu kufrun. Memaki, mencela seorang mukmin adalah apa? Fusuk, fasik. Adapun memerangi mereka adalah apa? Kufur. Ini ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya jiwa seorang muslim itu sangatlah apa? Sangatlah terjaga dalam Islam. Sampai dalam hadis yang lain disebutkan oleh Muslim, la zawala dunya wa ma fiha ahwanu indallah min iraqati dammil muslim. Hancurnya dunia dan seluruh isinya ini di sisi Allah itu lebih ringan dibandingkan apa? Dibandingkan menumpahkan darah seorang muslim. Hancurnya dunia ini, bayangkan dunia ini sebesar apa, nilainya berapa dan seterusnya. Ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah SWT dibandingkan dengan apa? Darah seorang muslim, jiwa seorang muslim. Sehingga Nabi SAW memberikan peringatan yang sangat keras kepada umatnya, jangan sampai kalian apa kembali kepada kekufuran. Itu saling berperang satu dengan yang lainnya. Ini ancaman Nabi SAW dalam artian apa? Ini ancaman yang keras. Jangan sampai kemudian ditakwilkan sebagaimana orang-orang Syiah. Lihat ini katanya, bagaimana Nabi SAW mengatakan bahwasanya sesudah beliau para sahabat berubah menjadi kafir murtad dengan dalil dari hadis ini. Wailakum la tarji'anna ba'di kufaran. Kenyataannya seperti itu. Ya, setelah wafatnya Nabi SAW kemudian terjadi berbagai macam fitnah. Para sahabat beristihad. Yang namanya beristihad, ada yang benar dan ada yang salah, tapi semuanya beristihad. Baik dia salah ataupun benar, mendapatkan pahala. Dan kita tidak kemudian akhirnya memperpanjang pembicaraan seperti ini sampai kemudian mencela satu, mencela yang lainnya, mengangkat yang satu, merendahkan yang sisi yang lainnya. Tidak. Kita menghormati mereka dan menjaga lisan kita dari perselisihan yang ada pada mereka. Ya. Ini ya, Nabi SAW syahid dari hadis ini bahwa Nabi SAW mengatakan sampai tiga kali ya. Ya, sampai tiga kali. Dalam kata mentakkidkan ya. La tarji'anna ba'di kuffaran yadrib ba'dakum rikab ba'd, sampai tiga kali. Seperti itu diulang-ulang untuk menunjukkan bahwasanya kehormatan jiwa seorang mukmin sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan pekan depan. Insyaallah taala kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.